Kita nyanyi sama-sama lagi ya. Yang ganteng-ganteng di kiri juga yang cantik-cantik. Yang ku bawa Mantap banget. Wow, anginnya. Wow, hangat sekali.